بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال رحمه الله قال حفظه الله تعالى المرحلة الخامسة tahapan yang kelima al-bahtu fi syudud, pembahasan tentang syudud. Apa itu syudud? Kata beliau, wa syududu huwa mukhalafatu istiqali man huwa awthaq minhu. Syad adalah mukhalafatu istiqah liman huwa awthaq minhu, adanya penyelisihan dari orang-orang yang terpercaya terhadap orang yang lebih terpercaya dari dia. Taruh kita katakan 10 murid sebagai ilustrasi. 10 murid dari seorang guru. Satu murid ini semua terpercaya. Tapi tingkatan-tingkatan kepercayaan ini ada yang lebih tinggi. Terpercaya juga. Barakallahu fikum. Ini menyampaikan satu hadis yang tidak disampaikan oleh ini namanya syadz. Barakallahu fikum. Terpercaya. Tapi ketika ada yang lebih terpercaya yang menyelisihinya, maka dikatakan syadz. Kapan dikatakan mungkar? Kalau kondisinya lebih di bawah. Barakallahu fikum. Kondisinya lemah, kemudian dia menyelisih orang-orang yang terpercaya. Namanya hadis mungkar. Paham berkelabik. Tapi dia terpercaya. Tapi menyelisih orang yang lebih terpercaya dari dia. Lebih banyak dan lebih hebat hafalannya. Maka dia dikatakan apa hadisnya? Syad. Paham berkelabik. Baik. Nah terus kapan dikatakan ziyadat siqah? Akan ada pembahasannya. Wa yandari yutah tahu tafardu siqah bima la yahtamilu minhu. Atau la yuhtamalu minhu. Tafarrudu masuk ke dalam kategori ini adalah tafarrudu thiqah. Ini 10 murid sang guru. Satu orang meriwayatkan riwayat yang tidak diriwayatkan oleh 9 orang, padahal lebih hebat hafalannya, lebih kuat, lebih senior, lebih ketimbang ini orang. Jadi, bersendirian dalam periwayatannya dari sang guru. Bima la yuhtamalu minhu. Sesuatu yang tidak mungkin. Dari mana yang dia dapatkan ini? Sementara yang lainnya tidak mendapatkannya. Dari sang guru yang sama. Misalnya. Ini at-tafarrud mukhalafatun min jihati anna rawi haddasa bima lam yutaba alaihi. Baik. Ini at-tafarrud mukhalafat. Tafarrud bersendirian. Itu sama seperti menyelisihi. Barakallahu fikum. Anda meriwayatkan satu riwayat, tapi yang tidak diriwayatkan oleh orang lain, namanya mukhalafah. Min jihati anna rawi haddatsa bima lam yutaba alaihi. Dia menyebarkan riwayatan dari guru, sementara yang lainnya dari murid-murid yang lain tidak meriwayatkan itu. Fa haddatsa huwa wa amsaka ghairuhu. Dia menyampaikan, sementara yang lainnya tidak menyampaikan. Dari mana yang terdapat ini? Padahal guru kita sama. Barakallahu fikum. Wa ma'rifatuhu wa tarjihu rajih min riwayat yakunu bil qara'in. Baik. Untuk mengetahuinya, tarjihu rajih mengunggulkan yang unggul min riwayat yakunu bil qara'in, sesuai dengan qarina. Barakallahu. Nah, sekarang kita pindah ke ziyadatus thiqah. Kapan bisa dikatakan barakallahu bikum hadis itu ziyadatus thiqah, tambahan dari orang-orang yang terpercaya? Tidakkah tadi itu asyudud juga orang terpercaya? Jadi, perbedaannya di mana? Tadi hadis asyad itu diriwayatkan oleh orang terpercaya, tapi menyelisih orang yang lebih terpercaya dari dia, yang banyak jumlahnya dan lebih hebat kuat apalannya. Maka hadisnya apa? Asyad. Barakallahu fikum. Nah, sekarang hukum ziyadatus thiqah. Hukum ziyadatus thiqah. Kapan ada tambahan ini bisa diterima? Wa min ahamil mabahitsil muta'alliqati bisyududi hukmu ziyadati fiqh. Termasuk pembahasan yang paling penting untuk dibahas yang berhubungan dengan masalah asyudud di sini adalah hukum ziyadatus siqah, tambahan dari orang-orang terpercaya. Fa innaha minal masail allati ikhtalafa fiha al-muhaddithuna wal fuqaha. Permasalahan ini yang banyak berselisih para ahli hadis dan ahli fikih. Faqala 'ammatul fuqaha wa fariqun minal muhaddithin. Kebanyakan ahli fikih, demikian juga kelompok dari kalangan ahli hadis mengatakan inna ziyadata maqbulah min as-siqati mutlaqan, aw kana min al-matni fil matni aw fil sanad. Kebanyakan ahli fikih dan sebagian dari kalangan ahli hadis mengatakan ziyadah maqbulah min as-siqah. Ziyadah, tambahan dari orang-orang terpercaya itu diterima secara mutlak. Sama saja tambahan itu pada matan atau tambahan itu pada sanad. Wa naqala an-Nawawi hadzal qawla an jamaahiril muhaddisin. Dinukilkan oleh Imam An-Nawawi pendapat ini dari jumhur muhaddisin. Ain qasara bihi al-mutaakhirin fa qaribun wa illa fa fihi nadar. Kalau Imam An-Nawawi mengatakan jumhur muhaddisin berpendapat dengan pendapat ini, yang beliau maksud adalah muhaddis mutaakhirin, mungkin. Kalau dia maksud itu munal mutaqaddimin, maka perlu ditengok ulang. Paham barulah itu. Alal Habib Ibn Hajar berkata, Habib Ibn Hajar rahimahullah ta'ala fi nuzha, ishtahara inda jam'in minal ulama'i al-qawl biqabuli ziyadati mutlaqan min ghairi tafsir. Berkata Ibn Hajar rahimahullah, telah masyhur an jam'in minal ulama'i, masyhur merupakan pendapat kelompok dari kalangan ulama berpendapat tentang diterimanya ziyadah as-siqah secara mutlak tanpa dirinci. Wala yata'atta dhalika ala tariqil muhaddithina alladhi yashtarituna fi sahihi alla yakuna syadzan. Ini tidak akan mungkin bisa dilewati, tidak bisa diambil. Wala yata'atta dhalika ala tariqil muhaddithin, tidak bisa diterima ini melalui jalannya para ahli hadis yang mempersyaratkan dalam hadis sahih bahwa hadisnya tidak boleh syadzan. Ini kan barakallahu fikum masuk ke dalam perkara syadz. Ziyadatu tsiqah barakallahu fikum masuk ke dalam pembahasan hadis syadz. Barakallahu fikum. Antum sudah tahu definisinya, sudah hafal definisinya barakallahu fikum tentang hadis sahih. Barakallahu fikum. Jadi termasuk di antara syaratnya adalah tidak boleh syadz. Barakallahu fiik. Hadis itu tidak boleh menyelisihi hadis yang lainnya. Zud. Walaita'id. Tsumma yufassiruna syududa bi mukhalafati thiqati man huwa awthaqu minhu. Kemudian mereka menafsirkan bahwa asyudud itu adalah penyelisihan orang-orang terpercaya terhadap orang yang lebih terpercaya dari dia. Wal ajabu mimman aghfala dhalika minhum ma'a i'tirafihi bi ishtirati intifa'i syududi fi hadits sahih. Dan sangat aneh orang-orang yang lalai dari masalah ini, padahal mereka mengakui bahwa syarat untuk dinyatakan hadis itu hadis sahih adalah intifa'u syudud. Barakallahu fiik. Intifa'u syudud wal illah. Wakadakal Hasan, demikian juga hadis Hasan, sama. Barakallahu fiik. Tidak adanya pada hadis itu syad dan juga tidak ada padanya illah. Wal manqulu an aimmatil hadithi al mutaqaddimin ka Abdurrahman bin Mahdi wa Yahya bin Al-Qattan wa Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in wa Ali bin Al-Madini Al-Bukhari wa Abi Zura wa Abi Hatim wa Nasai wa Dharqutni, tokoh-tokoh ahli hadis yang luar biasa. Abdurrahman bin Mahdi, Yahya bin Qattan, Yahya Al-Qattan wa Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Ali bin Al-Madini, Al-Bukhari wa Abi Zura wa Abi Hatim wa Nasai wa Dharqutni wa ghairuhum. I'tibar at-tarjih fi ma yata'allaqu bi ziyadati wa ghairihi, harus ada tarjih, ada penggulan. Barakallahu fikum, yang berhubungan adanya tambahan dan yang lain. harus ada tarjih. Wala yurafu an ahadin minhum itlaqu qabuli ziyadah. Penerimaan ziyadah ini hanya ahli fikih dan para mutakhirin dari kalangan ahli hadis. Adapun para ahli hadis yang lebih dahulu, mereka tetap mempersyaratkan barakallahu fikum intifa'u asyudud wa intifa'u lillah. Dan kalau ada, maka harus ditarjih barakallahu fikum, dicari mana yang unggul. Wa qablahu qala al-imamu Ibnu Daqiq al-Id barakallahu fikum. Dan sebelum al-imam al-Hafidz Ibnu Hajar, ada al-imam Ibnu Daqiq al-Id. Kata beliau, man haka an ahli hadithi au aktarahum annahu idha ta'arada riwayah mursalah wa musnad au rafi' wa waqif au naqis au za'id anna al-hukma liz-za'idi falam yusib fi hadha al-itlaq. Kata Ibnu Daqiq al-Id, barang siapa yang meriwayatkan bahwa ahli hadis semuanya atau kebanyakannya mengatakan idza ta'arada riwayatu mursal, kalau bertentangan hadis mursal dan hadis musnad au rafi waqif atau hadis marfu atau hadis mauquf au naqis au zaid atau hadis kurang atau hadis yang ada tambahannya annal hukma lizaid, maka hukum yang berlaku adalah ada apa yang ada tambahannya. Falam yusib. Siapa yang berpendapat dengan ini, maka tidaklah benar adanya secara mutlak. Fa inna dzalika laysa qanunan muttarada. Ini bukan hukum pasti. Barakallahu fikum. Tetap dikaji kembali mana yang lebih betul, apakah yang ada tambahannya atau yang tidak ada tambahannya, apakah yang musnad atau yang mursal atau yang mauquf atau yang marfu dan seterusnya. Karena dalika laysa ma qanunan muttarada. Karena ini bukan undang-undang yang pasti. Kalau ada yang lebih, ada yang kurang, mesti yang lebih. Ada yang marfu, ada yang mauquf, berarti marfu dan seterusnya. Tidak seperti itu modelnya. Wa bi murajaati ahkamihim al-juz'iyyah yu'rafu shawabu ma naqalu. Shawabu ma naqul. Wabimurajaati ahkamihimul juz'iyyah, dan dengan memurajaah mempelajari kembali, mendalami ulang barakallahu fi ahkamul juz'iyyah, hukum-hukum yang lebih rinci lagi barakallahu yurafu shawabu ma naqul, akan diketahui benarnya apa yang kita ucapkan ini barakallahu fi. Jadi tidak ada kaidah ziyadah makbulah mutlakan, tidak bisa. Barakallahu. Pokoknya ada ziyadah dari orang-orang terpercaya, tidak bisa langsung diterima. Harus dipelajari. Betulkah ziyadah itu atau tidak? Kalau betul ya, terima. Kalau tidak. Wa dzakara ala nahwa min kalam Ibn Hajar wal aqrab anna Ibn Hajar qad akhadahu anhu. Disebutkan juga oleh Al-Ala seperti apa yang dikatakan oleh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala. Dan sepertinya bahwa Ibn Hajar justru mengambil kata-kata ini, pendapat ini dari Al-Ala. Wa aqwal mutaqaddimina wa sana'uhum wa sana'uhum dalla ala hadzal manhaji dalalatan qawiyyah. Pendapat dari kalangan mutaqaddimin, dari kalangan ahli hadis, dan kerjanya mereka ini menunjukkan bahwa inilah jalan yang ditempuhnya, jalan yang kuat. Harus dipelajari kembali. Ziyadah itu betul atau tidak? Barakallahu. Tidak boleh diterima secara mutlak. Ziyadah itu thiqah. Tidak bisa. Barakallahu fiik. Wa qad naqalna janiban min aqwalihim fi syarhina ala al-muqira lil Hafid adz-Dzahabi. Dan sudah kami tulis, kami nukilkan sedikit dari pembahasan ini, ucapan para ulama di syarah kita terhadap Muqirah lil Hafid adz-Dzahabi. Wasyarahna ala wasyarhuna ala Nuzha di Ibnu Hajar, demikian juga syarah kami terhadap kitab An-Nuzha karya tulis al-Imam Ibnu Hajar di mayugni al-i'adati huna, yang tidak perlu lagi kita untuk mengulanginya di sini. Wa amma sifatul ladzi tuqbalu ziyadatuhu fa innama tuqbalu ziyadatu min al-hafidh thiqa al-mutatsabbit fi hadithihi. Wa amma sifatul ladzi tuqbalu ziyadatuhu, adapun sifat sifat yang boleh diambil, diterima penambahannya, innama tuqbalu ziyadatu minal hafiz, tambahan itu kalau dilakukan oleh seorang yang memang hebat hafalannya, terpercaya sangat, betul-betul jeli dalam periwayatannya, maka boleh diterima. Barakallahu fiik. Ada seorang di antara murid-murid, dia menerima ada tambahan satu hadis, barakallahu fiik, tapi ada tambahan satu kata dua kata yang disampaikan oleh pembahasan, barakallahu fiik, hadis itu sangat jeli, rinci. Ada tambahan satu kata saja harus dipertanggungjawabkan, karena terkadang membawa hukum. Paham barakallahu fiik? Membawa satu kata membawa hukum, sehingga ini namanya tambahan yang tidak ditambahkan oleh yang satu kata saja. Barakallahu fiik. Jadi kalau cuma orang-orang yang terpercaya tapi barakallahu fiikum hafalannya masih lebih di bawah ketimbang yang lainnya, itu tidak akan diterima. Menyesal. Barakallahu fiik. Nah, terus kapan dan siapa yang bakal diterima tambahan itu kalau dia menambahkan? Ya orang-orang terpercaya, orang-orang hebat itu tadi. Barakallahu fiik. Min al-hafiz as-siqatil mutatsabbit fi hadis. Qala Tirmidzi bil ilal wa rubba hadithin innama yustagrabu li ziyadatin takunu fil hadith wa innama yasihu idha kanati ziyadatu mimman yu'tamadu ala hibzihi wa rubba hadithin innama yustagrabu li ziyadatin takunu fil hadith. Boleh jadi satu hadith kita anggap aneh karena ada tambahan padanya, wa innama yasihu, dan akan menjadi sah diterima tambahan itu kalau yang menyampaikannya adalah orang yu'tamadu ala hifzihi, yang memang bisa dijadikan sandaran kekuatan hafalannya. Barakallahu fiik. Karena kekuatan hafalan kan bertingkat-tingkat, ada yang hebat, ada yang pertengahan, ada yang kurang. Wa qala fa in zadal hafidhu mimma yu'tamadu ala hifzihi qubila dzalika anhu. Intinya ini. Fa in zadal hafidhu mimman yu'tamadu ala hifzihi. Kalau seorang hafiz, hafid ini adalah gelar untuk orang yang memiliki kemampuan dan daya hafal yang sungguh sangat luar biasa. Barakallahu fiik. Kalau dia menambahkan satu kata yang tidak ditambahkan oleh yang lainnya, mimma yu'tamadu ala hifdhihi, yang bisa dijadikan patokan sandaran hafalannya, qubila dzalika anhu, bisa diterima. Tapi kalau yang barakallahu fiik yang menambahkan itu barakallahu fiik. Barakallahu fikum, adalah orang-orang yang kurang hafalannya, maka dikatakan syad. Paham barakallahu fikum? Intinya begini, seandainya seorang guru, barakallahu fikum, ini contoh sebenarnya yang paling bagus diangkat adalah apa? Tumma yuharrikuha. Paham barakallahu fikum? Tumma yuharrikuha, tahrik. Barakallahu fikum, tahrik. Jadi ketika kita memberi isyarat dalam sholat kita, kemudian menggoyang-goyang, nah, ini dianggap pembahasan masalah apa? Hadisat. Barakallahu fiik. Murid-murid Syekh Muqbil mengatakan hadisat. Tapi Syekh Muqbil sendiri mengatakan, kalau ini tidak dianggap hadisat, maka tidak ada hadisat di dunia ini. Barakallahu fiik. Walaupun sebagian ulama mengatakan ini ziyadatus thiqah, ziyadahnya orang-orang yang terpercaya. Ada satu kalimat. Kalimat apa itu? Tumma yuharrik. Kata-kata ini yuharrik, ini yang menjadikan apa? Perselisihan. Apakah ketika kita tasyahud kita menggerak-gerakkan begini atau tidak? Agak. Termasuk pembahasan ini. Kalau dianggap ini ziyadatul thiqah, maka dia disunnahkan menggerak-gerak. Kalau dikatakan syadz, maka tidak boleh karena termasuk apa? Lemah. Barakallahu fiik. Tinggal ditengok siapa yang menambah. Barakallahu fiik. Kalau orang yang setara dengan rawi yang menambah ini tidak menambah, lebih banyak jumlahnya dan lebih kuat hafalannya, maka dia apa? Jadi siapa? Syadz. Tapi kalau yang menambah itu adalah tokoh-tokohnya, satu orang menambah dan terpercaya sangat, sangat teliti, maka dia katakan apa? Ziyadatu as-siqah. Tambahannya orang-orang yang lahuna barakallahu fiik. Insyaallah bisa dipahami, mudah-mudahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.